Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimah ta'ala. Qala rahimahullah Al-Hadith At-Tasi' wa Tis'un wa Thalathumi'ah. Hadis yang ke-399. Wan ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar semoga Allah taala meridhai keduanya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar semuanya salat Id sebelum khutbah. Hal ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Fihi fawaid. Al-fa'idah al-ula. Ittafaq al-ulama ala anna salat al-aidaini qabla al-khutbah. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan sholatul idain sebelum khutbah al-fa'idatu as-saniyah. Wujub atau masuk bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidin. Wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafaur rasyidin. Itulah sebabnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di samping menyebut kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebut kebiasaan khulafa'ur rasyidun Abu Bakr wa Umar di antaranya radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits 400. Hadis yang ke-400. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id ra'ataini. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Akhrajahu as-sab'a. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat Id dua rakaat. Tidak sholat sunnah sebelumnya, juga tidak sholat sunnah sesudahnya. Hal ini dikeluarkan oleh Imam Tujuh. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula. Ajma'al muslimun ala anna salatal idaini ra'atani. Kaum muslimin sepakat bahwasanya salatul idain itu dua rakaat. Al-faidatu asaniyah. Annahu la yusalli qabla salatal idi syai'ah. Annahu la yusalli qabla salatil idi syai'a hatta walau tahiyyatal masjid. Bal yajlisu. Qalahu as-syaikh al-Fauzan hafizhahu ta'ala wa tidak ada sholat sunnah sebelum Id sedikit pun, sekalipun tahiyatul masjid, bahkan dia harus langsung duduk. Ini penjelasan dari Syaikh Shalih Al Fauzan hafizhahu ta'ala wara. Al faidatu ats-tsalitsah. La yusra'u at-tanaful ba'da salatil idain. Fil musalla. Tidak disyariatkan salat sunnah setelah salat Id di tanah lapang. Nah. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadits al-hadi wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-401. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'a." Wa idza raja'a ila manzilihi shalla ra'ataini. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Naam. Ikhtalafal ulama fi darajatil hadis. Qala Al-Albani rahimahullah innama huwa hasan faqat fa inna Ibna Uqail fa inna Ibna Uqailin fihi kalamun min kibali hifdhihi lidhalika qala al-hafidh والبوصيري هذا إسناد حسن. Berkata Al-Albani rahimah ta'ala, hadis ini cukup hasan, tidak lebih dari itu, karena Ibn Uqail ada perbincangan di kalangan para ulama ahli hadis tentang hafalannya. Itulah sebabnya Al-Hafidh dan Al-Busiri mengatakan sanad hadis ini hasan. Waqala Ibnu Baz rahimahullah fi tahsinihi nadar fi tahsinihi nadar li anna fi isnadihi Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail li anna fi isnadihi Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail wa huwa saduq fi hadithihi layyin ويقال تغير بآخرة wa naqala al-hafidh fi tahdhib at-tahdhib wa naqala al-hafidh fi tahdhib at-tahdhib alil akthar min a'immat al-hadith tad'ifahu li su'i hifdhihi wa naqala al-hafidh fi tahdhib at-tahdhib alil akthar min a'immatil hadis tad'ifahu li su'i hifdhihi wa laisa lahu shahidun yu'ayyiduhu fi ma na'lam wa laisa lahu syahidun yu'ayyiduhu fima na'lam fal adhar annahu dha'if Wallahu waliyut taufiq. Berkata Syaikh Ibnu Baz rahimahutaala, penetapan hadis ini hasan perlu ditinjau kembali. Karena dalam sanadnya terdapat Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Uqail. Dia shaduq namun hadisnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan di akhir umurnya hafalannya berubah kacau. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dalam Tahdhibut Tahdhib, kebanyakan para ulama ahlul hadis mendhaifkannya karena hafalannya jelek. Dan tidak ada dalil penguat yang bisa mengangkat derajat hadis ini menurut sepengetahuan kami. Maka yang jelas bagi kami hadis ini dhaif. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Wal khulasah, kesimpulannya, bin nadar ila tahsini hadal hadis, anna maknahu la solata qabla solatil idain wala ba'dah wala ba'dah. Kesimpulannya, kalau seandainya kita anggap hadis ini hasan, maka maknanya ialah tidak ada solat sunnah sebelum solat id dan setelahnya. Wala ba'sa ayusalliya fi baitihi idza ada ilaih. Tapi tidak mengapa solat sunnah di rumah kalau sudah pulang ke rumah. Maksudnya sudah tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Sholat id. Jadi tidak ada sholat sunnah sebelum sholat id atau sesudahnya di tanah lapang. Kalau sudah pulang ke rumah mau sholat sunnah yang lain silakan. Tidak ada hubungannya dengan apa? Sholat id. Ini kalau dianggap hadisnya apa ini? Hasan. Namun kebanyakan ulama menganggap hadis ini apa ini? Dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa